hadir katong beda. Biar sejauh jalan cinta yang katong toma, so beta akan coba jalani hidup tanpa si. Meski palang hati kang barat sononae. Sedang